Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، مسجد كتاب الحديث سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ketika berkata يا رسول الله، katakan kepadaku dalam Islam ini satu ucapan yang aku tidak tanya lagi kepada siapapun setelahmu. Maka Nabi menjawab, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan, amantu billah thumma istaqim. Aku beriman pada Allah, kemudian istiqamah. Sampai kita pada ucapan Ibn Rajab rahimahullah, wa amma ala riwayati man rawa Qul amantu billahi fal ma'na azhar. Adapun atas riwayat yang meriwayatkan dengan lafaz Qul amantu billah, katakan aku beriman pada Allah, maka maknanya sangat jelas. Lianal iman yadkhul fihi al-a'mal. Karena iman, termasuk dalam iman adalah amalan-amalan salihah. Demikian menurut salaf. Wa man taba'ahum, dan yang mengikuti mereka dari ahlul hadith. Wa qala Allah azza wa jal, dan Allah azza wa jal berfirman, fastaqim kama umirta. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Istiqomahlah sebagaimana kau diperintahkan, dan juga siapa yang bertaubat bersamamu, dan jangan melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَقِيمَ هُوَ وَمَنْ تَابَ مَعَهُ. Maka Allah perintahkan kepadanya untuk istiqomah, dan juga orang yang bersamanya, yang bertaubat bersamanya. Wa an la yujawizu ma umiru bih, dan agar jangan melampaui batas apa yang mereka diperintahkan. Wa huwa tughyan, dan itulah yang dikatakan tughyan, melampaui batas adalah tughyan. Wa akhbara annahu yasiru aw basirun bi amalihi, dan Allah kabarkan bahwa Allah Maha melihat amalan mereka. Muttali'un 'alaiha, selalu mengawasi dan melihat amalan mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Dalam ayat lain Allah katakan, falidzalika fad'u, maka untuk itulah fad'u, berdoalah. Wastaqim, dan istiqomahlah sebagaimana kau diperintahkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Kali ini disebutkan lawan dari istiqamah adalah mengikuti hawa. Berarti istiqamah adalah tidak mengikuti hawa, tapi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Qala Qatadah, berkata Qatadah, umira Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yastaqima ala amrillah. Di sini kata Qatadah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diperintah untuk istiqamah ala amrillah. Istiqamah di atas perintah Allah. Untuk terus menerus di atas perintah. Terus menerus di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Tsauri, dan Tsauri berkata, alal Qur'an. Yani alal Qur'an. Wa anil Hasan, maksudnya istiqamah di atas Qur'an. Al Hasan juga berkata, lamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini turun, syammara Rasulullah SAW. Syammara adalah menyingsingkan lengan baju. Dan itu tanda kalau orang mau bekerja atau mau siap beramal. Syammara Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW bersiap-siap untuk beramal. Fama ru'iya dahikan, maka setelah itu tidak lagi terlihat Rasulullah SAW tersenyum. Serius. Wallahu ta'ala a'lam. Kharrajahu Ibn Abi Hatim. Wa dzakara al-Qushairiyyu wa ghairuhu an ba'dihim. Disebutkan oleh Qushairi dan lainnya dari sebagian mereka, anahu ra'an nabiyya, bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami, di dalam tidurnya. Jadi bermimpi. Faqala lahu, maka dalam mimpi itu dia berkata, ya Rasulullah, qulta shayyabatni Hudun wa akhwatuha. Ya Rasulullah, engkau berkata, shayyabatni Hudun wa akhwatuha, telah membuat rambutku memutih surat Hud dan saudara-saudaranya. Fama shayyabaka minha, aku bertanya dalam mimpiku, apa dalam surat-surat itu yang menyebabkan engkau memutih rambutnya? Dijawab, qauluhu fastaqim kama umir. Di dalam surat itu ada kalimat istiqamahlah sebagaimana kau diperintahkan. Berarti itulah yang terasa berat. Tetapi ini mimpi. Walaupun mimpi seorang alim, tetap mimpi. Wallahu ta'ala a'lam. Tidak bisa jadi hujjah. Wa qala azza wa jalla, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Annama ilahukum ilahun wahid, fastaqimu ilayhi, wastaghfiruhu. Allah juga berfirman dalam surat Fussilat, katakan, innama ana basharun mithlukum. Katakan, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, hanya saja diberi wahyu kepadaku. Annama ilahukum ilahun wahid, bahwa ilah kalian adalah ilah yang satu. Fastaqimu, maka istiqomahlah. Istiqomahlah kepadanya dan minta ampunlah kepadanya. Waqad amara Allah Ta'ala bi iqamatid din. Berarti di sini Allah perintahkan Rasulnya untuk menegakkan agama dengan kokoh, dengan istiqamah. Umuman, secara umum. Kama qala, sebagaimana Allah juga berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Lihat ayat ini. Allah berfirman, syara'a lakum, telah disyariatkan untuk kalian dari agama sesuai dengan apa yang diwasiatkan dengannya kepada Nuh, dan juga yang kami wasiatkan kepadamu wahai Rasul, dan juga apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim wa Musa wa Isa. Apa itu? Wasiat kepada Nuh, wasiat kepada Rasul, wasiat kepada Ibrahim wa Musa wa Isa. Ini ulul azmi. An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Tegakkan agama dan jangan berpecah belah. Kalimat aqimu dengan istiqamah mushtaq wa mushtaqun min hurufin wahid atau min ahrufin wahidah. Kalimat istiqamah dan kalimat istiqimu atau kalimat aqimu diambil dari kata yang sama. Diambil dari kata yang sama yaitu qoma, yang artinya menegakkan. Aqoma, aqoma berdiri, aqoma menegakkan. Istiqamah berupaya untuk selalu tegak. sehingga berkait lafaz-lafaz tadi. Karena biasanya namanya lafaz-lafaz bahasa Arab ada asal katanya, dan biasanya asal katanya 3 huruf, qaf, waw, dan mim. Qoma, yakumu. Yang kedua, waw bisa berubah jadi alif dan bisa berubah jadi ya, karena itu memang huruful illah, huruf cacat. Qala, tengahnya alif. Yaqulu, tengahnya dhamma, waw. Kemudian qila, istaqimu, muncul ya-nya. Ala kulli hal, maka berkait makna-makna tadi, artinya tegakkanlah agama dan kokohkanlah terus-menerus, jangan sampai lepas, jangan sampai tumbang, jangan sampai belok, jangan sampai berubah. Tegakkan dengan lurus, jangan berubah. Itu makna istiqamah. Ternyata itulah wasiat Allah kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa wa Isa alaihi mussalatu wassalam. An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Hendaklah kalian tegakkan agama dan jangan berpecah belah. Wa amara bi iqamis salah. Juga diperintahkan oleh Allah SWT kepadanya untuk menegakkan salat. Fi ghairi mawdi'in. Tidak di satu tempat saja dari kitabnya. Artinya berkali-kali. Kama amara bil istiqamah ala tauhid. Sebagaimana diperintahkan pula untuk istiqamah di atas tauhid. Fitilkal ayatain. Baik, kalau gitu apa makna istiqamah? Mengandung makna menegakkan, mengandung makna kokoh di dalamnya, mengandung makna sabar menghadapi berbagai macam kejelekan atau gangguan-gangguan, fitnah-fitnah. Al-istiqamah, definisinya, hiya sulukus siratul mustaqim, wa huwa dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan. Istiqamah adalah menjalani jalan yang lurus, yaitu din yang lurus, tanpa ada kebengkokan, tanpa berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Itu makna istiqamah. Menjalani siratal mustaqim, tidak berbelok ke kanan dan ke kiri. Wa yashmulu dzalika, dan termasuk di dalam istiqamah adalah fi'lu ta'ati kulliha. Termasuk dalam istiqamah adalah melaksanakan seluruh ketaatan. Al-zahirah wal-batinah. Yang zahir maupun yang batin. Yang berkait dengan jasad kita, ataupun yang berkait dengan hati kita. Semua dikerjakan. Wa tarkal manhiyati kulliha kadalik. Meninggalkan yang dilarangnya, atau larangan-larangan. Kulliha, seluruhnya. Demikian juga. Fasarat hadhihi alwasiyatu jami'atan li khisalid din kulliha. Maka jadilah wasiat Rasulullah ini jami'ah, mencakup seluruh bagian-bagian agama. Kulliha, seluruhnya. Mencakup seluruh bagian-bagian agama. Jadi kalimat yang ringkas tadi, Rasulullah katakan qul amantu billah tsumma istaqim. Amantu billah, aku beriman pada Allah. Apa makna iman? Ahlu sunnah wal jamaah menyatakan iman itu adalah qawlun wa amal. Qawlun bil lisan wa qawlun bil janan. Amalun bil lisan wa amalun bil qalb wa amalun bil arkan. Atau diingat, diringkasnya dengan kalimat 3, bahwa iman itu ada 3 di dalamnya, yaitu ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Maka siapa yang hanya di lisannya saja tidak beramal, belum beriman dengan sempurna. Siapa yang beramal tanpa ikrar, tidak dikatakan muslim. Ikut sholat di sini tapi gak mau masuk Islam, masih Nasrani, tidak diterima. Berarti harus ada amalan, harus ada ucapan. Ucapannya ada, amalannya ada, tetapi keyakinan gak ada. Itu munafik. Munafik berpura-pura, aku masuk Islam, beramal ikut sholat walaupun malas, tapi hati tidak yakin. Maka mereka munafik. Sehingga yang namanya iman mencakup 3 perkara. Sehingga katakan amantu billah tsumma istaqim, ini jami' mani'. Jami' mani' itu istilah definisi yang paling bagus. Definisi yang paling bagus adalah jami' mani'. Jami' artinya mengumpulkan semua anggotanya. dan mengeluarkan yang bukan anggotanya. Jami' mengumpulkan, manik menolak. Siapakah antri pondok pesantren Jauh Sunnah? Definisinya didefinisikan yang belajar agama, belajar Quran wa Sunnah, masih tidak jami' atau masih tidak mani'. Jami' dia, memang iya belajar semua, tapi tidak mani'. Kenapa tidak mani'? Berarti pondok-pondok lain juga sama, masih santri Jauh Sunnah juga. Semua yang belajar di sana ada belajar, di pondok ini aja belajar. Salah. Didefinisikan lagi, yang belajar tauhid, belajar sunnah di jalan Elang Raya, apa cukup? Ternyata ada pondok Ahlus Sunnah juga di sana, jalan Elang Raya, tidak bisa juga, kurang mani' berarti, kurang menolak yang bukan. Itu maknanya definisi. Definisi itu harus mengumpulkan semua anggotanya dan harus menolak yang bukan anggotanya. Jami' mani'. Kalimat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan amantu billah sumastaqim ini jami' likulli, untuk seluruh perkara-perkara agama, dan mengeluarkan yang tidak termasuk di dalamnya. Artinya kalau tidak beriman, ya tidak masuk. Kalau dia tidak istiqomah, juga tidak masuk. Harus dua, amantu billah wa istiqomah. Ternyata amantu billahnya berkait dengan iman bil lisan, iman bil janan, wa iman bil arkan. Tiga-tiganya. Sedangkan makna istiqomahnya ternyata adalah mentaati seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya, dan dalam keadaan seperti itu terus sampai mati. Itu baru istiqomah namanya. Kalau sekian tahun saja terus berhenti, bukan istiqomah. Harus sampai mamat, sampai matinya. Wa fi qawlihi azza wa jal, dan dalam ucapan Allah azza wa jalla, fastaqimu ilaihi. Ini isyarah ila annahu la budda min taqsir fil istiqamah al ma'mur bihi. Perhatikan perintah wastaqimu ilaihi wastaghfiru, istiqamahlah dan minta ampunlah. Kenapa diiringkan perintah istiqamah dengan perintah minta ampun? Kata Ibn Rajab, ini isyarat bahwa manusia mesti punya kekurangan. Istiqamahlah, berusahalah, tapi kalau enggak bisa, cepat-cepat istiqamah. Wastaghfiru. La budda min taqsirin fil istiqamah, pasti ada kekurangan dalam istiqamah al-ma'mur biha, yang diperintahkan. Fayujbaru dhalika bil istighfar, maka diimbangi dengan istighfar, ditutup, ditambal dengan istighfar kekurangan-kekurangannya. Al-muqtadi lit-taubati war-ruju', yang namanya istighfar tentunya konsekuensinya dia bertaubat, dia rujuk kembali pada istiqamah. Dia berupaya untuk di atas ketaatan, tiba-tiba tergelincir, wah saya kurang istiqomah, astagfirullah, istighfar, kemudian kembali lagi istiqomah, terus begitu, dan berharaplah supaya husnul khotimah ketika datang kematian dalam keadaan di atas hak, di atas ketaatan. Qala rahimahullah, fahuwa kaqawlin nabiyyi li Mu'adz, maka ini sama dengan ucapan Nabi kepada Mu'adz, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan untuk menghapusnya. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa lan yutiqu al-istiqamah. Dan Nabi sudah mengkhabarkan bahwa manusia enggak akan mampu istiqamah. Haqqal istiqamah, yang benar-benar istiqamah akan mampu manusia. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Ibnu Majah dari hadis Tsauban dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Istaqimu wa lan tuhsu. Wa'lamu anna khaira amalikum as-salah. Wa la yuhafizu 'ala al-wudu' illa mu'min." Kata Nabi, istiqamahlah kalian, dan kalian tidak akan mampu atau tidak akan mencapai. Beramal. Dan sesungguhnya amalan yang terbaik adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudhu'i illa mu'min, dan tidak ada seorang yang menjaga wudhu kecuali orang mukmin. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, saddidu وقاربوا ولا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن. Hadis sahih, saddidu wa qarribu. Saddidu berlurus-luruslah. Qarribu mendekatlah. Kenapa disebut mendekatlah? Karena Allah tahu dan Nabi diberitahu. Bahwa manusia mesti punya kekurangan-kekurangan, enggak akan mampu mencapai kesempurnaan. Kalau kesempurnaan di sini, qarribu maknanya mendekatlah ke sana. Berusaha semampu kalian. Ada yang sampai sini, ada yang sampai sini, ada yang sampai sini, ada yang sampai sini, ada yang hampir sampai. Qaribu, mendekatlah. Sehingga tidak ada kata putus asa. Karena tidak bisa, kemudian berkata, ah percuma, saya tidak akan mampu. Kemudian tidak berusaha. Ini yang jelek. Kalau yang berusaha, ternyata dia hanya mendekat saja, itu sudah ma'jur, sudah mendapat pahala. Sudah mendapatkan balasan. Ala niyyah, innamal a'malu bin niyyah. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Kekurangan-kekurangannya, minta ampun pada Allah segera. Dan kemudian bertaubatlah dan bertekad untuk tidak mengulangi. Qala wal muqarabah, makna muqarabah atau wal maqasid. Wa fi sahihain, bahkan dalam dua kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi bersabda saddidu wa qaribu. Dalam Bukhari dan Muslim, saddidu berlurus-luruslah. Tapi kemudian diiringi dengan kalimat waqaribu dan mendekatlah. Karena beliau tahu dari Allah bahwa kalian enggak akan bisa lurus yang selurus-lurusnya, pasti akan ada tergelincirnya. Fasadadu huwa haqiqatul istiqamah. Maka sadad adalah haqiqatul istiqamah. Itu sadad, lurus yang hakikat istiqamah itu saddidu, sadad. Wa huwa al-isaba fi jami'il aqwali wal a'mali wal maqasid, yaitu ketepatan dalam seluruh ucapannya, dalam seluruh perbuatannya dan seluruh niat-niatnya. Masyaallah. Dalam seluruh amalan lisan, dalam seluruh amalan anggota badan dan dalam seluruh amalan hati, maqasid amalan hati. Karena qasd itu di hati, tujuan-tujuannya apa? Niat-niatnya. Kalau orang ucapannya semua tepat dengan sunnah, dengan ajaran Islam, amalannya semua cocok dengan amalan Islam, dan niat-niatnya pun benar, lurus, ikhlas. Ada? Ya Rasulullah SAW. Kalladhi yarmi ila gharadin fayusibuhu. Sebagaimana orang yang sedang melempar anak panah atau menembakkan senjatanya ke sasaran, lingkaran besar sampai lingkaran terkecil, tepat mengenai titik yang paling tengahnya. Itu dalam bahasa Arab asaba, asab. Dan itu dikatakan sedid, pakai sin biasa tanpa titik. Masya Allah, ramyan sedida, lemparan yang lepas. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan saddidu, yakni berupaya untuk tepat, untuk cocok amalannya, perbuatannya, semuanya cocok dengan perintah Allah dan Rasulnya. Waqad amara an-nabiyyu 'aliyan an yas'ala Allah 'azza wa jalla as-sadad wal huda. Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk berdoa dengan kalimat meminta sadad wal huda, meminta kelurusan, ketepatan, dan meminta huda, bimbingan hidayah. Qala lahu, Nabi berkata, udhkur bis sadadi tasdidaka sahma wa bil huda hidayataka tariq. Ingatlah ketika kau minta sadid, minta kelurusan, ingatlah ketepatan engkau ketika memanah. As-sahm, anak panah. Wabil huda, dan meminta bimbingan hidayah, ingatlah apa yang kau biasa kenali hidayah di jalan, atau hidayah ketika kamu di jalan. Apa bahasanya kalau hidayah di jalan? Rambu-rambu. Atau alamat ya. Ini kesini, kesini, kesini, kesini, sampai. Nah, engkau berjalan dalam keadaan tidak memiliki petanya, tidak memiliki bimbingannya, dia tersesat pasti. Harus tahu alamatnya di mana, jalannya jalan apa, arahnya kemana, beloknya kemana, ila akhir. GPS, terbimbing dia. Itu hidayah. Ketika bicara, ya Allah saddidna, luruskan kami. Kamu ingat-ingat ketika kamu kemana? Berusaha untuk pas, ketika tepat, nah itu berarti sedih. Darbun sajid atau ramyun sajid, lemparan yang tepat. Nah, ketika kita mau beramal, pernahkah kita berpikir tepat atau tidak tepat? Pernahkah kita berpikir ini terbimbing atau tidak terbimbing? Barakallahu fikum. Kalau apa yang jelas adzan langsung berangkat ke masjid itu sudah jelas. Dan itu isabah, tepat. Seringkali ada perkara-perkara yang sulit dan rumit. Saya harus bersikap bagaimana ini sekarang? Antara ini dengan itu kok mirip. Kalau kesini, saya nggak dapatkan ini. Kalau kesini, saya nggak dapatkan itu. Disinilah letaknya. Kapan kita meminta pada Allah as-sadad, ketepatan. Sehingga mereka para ulama diajak amalan soleh. Bukan diajak jelek, diajak amalan soleh. Berpikir. Sebentar. Diajak mengantarkan jenazah. Terus jalan. Muridnya tanya di jalan. Tadi kau berpikir tentang apa ketika berangkat? Aku menghitung. Aku berangkat mengamalkan soleh. Aku meninggalkan amalan soleh. Di rumah aku. Ada ini, ada ini. Ada yang selama-selama bahas. Mencari ini, mencari ini. Segala macam. Aku bandingkan bagaimana. Untuk mencari ketepatan. Dan itu butuh ilmu. Itu butuh ilmu. Sehingga jangan sampai ada seseorang yang sibuk dengan sholat sunnahnya yang khusyuk dalam keadaan ta'lim sudah dimulai. Salah ngitung dia. Dia merasa sedang ibadah. Tapi salah ngitung dia. Kalau kamu duduk mendengarkan ta'lim itu pahala yang jauh lebih tinggi daripada sholat sunnah. Ya beda kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah, jauh. Talabul ilmi adalah afdal min kulli, afdal dari seluruh perkara-perkara nafilah. Perkara-perkara nafilah yang paling afdal adalah talabul ilmi. Qala, disinilah kita meminta ketepatan. Seperti kalau kita memanah pengen tepat, demikian pula ketika kita berjalan pengen tahu jalannya, alamatnya kemana, supaya tidak tersesat. Demikian pula ketika kita beramal ibadah, kita harus tepat dan kita harus terbimbing arahnya kemana. Wal muqarabah, adapun makna muqarabah, an yusiba ma qaruba minal gharab. Adapun muqarabah adalah apa yang mendekati tujuan atau apa yang mendekati sasaran. Kembali kepada panahan tadi, ada lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, sampai titik di tengah. Kalau mengenai tengahnya, itu disuruh. Saddidu, saddidu. Kalau tidak bisa, tidak bisa tepat, kamu diduga, tidak akan bisa. Untuk sampai tepat sekali, tidak akan bisa. Mungkin kurang 2 mili, kurang untuk 3 mili, ke atas sedikit, terus sedikit. Yang penting mendekati. Itu maknanya. Yang penting mendekati al-gharab, mendekati sasaran. Jangan sampai papannya aja gak kena. Sama sekali. Arahkan ke situ. Kalaupun tidak tepat, kamu sudah berusaha. Kalaupun tidak tepat, kamu sudah berusaha. Hadza makna qaribu. An yusiba ma qaruba minal gharab. Kalau mengenai apa yang dekat dari sasaran. Idza lam yusib al-gharab nafsah. Kalau tidak bisa mengenai sasarannya itu sendiri, maka paling tidak mendekati sasaran. Walakin bi syart an yakuna musammiman ala qasdi sadad, tetapi dengan syarat harus meniatkan kesasaran. Dengan syarat harus meniatkan kesasaran. Artinya harus tepat, berupaya harus tepat. Isabatal gharad, mengenai sasarannya. fatakunu muqarabatuhu an ghairi amdin, maka muqarabah tadi bukan disengaja. Bismillah. Barakallahu fikum. Allah tahu dan Rasulullah SAW diberitahu bahwa manusia enggak akan bisa istiqomah dengan sempurna. Maka perintahnya tetap istiqomah. Istiqomahlah kalian. Kemudian ketika diduga mereka enggak akan mampu, maka dikatakan dan minta ampunlah pada Allah SWT. Saya sudah berusaha, tapi ternyata enggak bisa. Minta ampunlah pada Allah SWT. Istighfarlah pada Allah SWT, bertaubat, menyesali perbuatanmu yang salah, dan kemudian kembali istiqomah lagi. Tergelincir lagi, taubat lagi, istighfar lagi, berupaya lagi. Maka yang dinilai oleh Allah SWT adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Niatnya isabatul haq. Niatnya mengenai sasaran. Niatnya ingin lurus. Niatnya ingin selamat tanpa ada ketergelinciran. Tapi kalau ternyata tergelincir, berarti an ghairi amdin, tidak disengaja. Wa yadullu alaihi qaulun nabi, dan ditunjukkan pula oleh ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Al-Hakam Ibn Hazan Al-Kulafi. Beliau berkata, ayuhan nas, innakum lan ta'malu aw lan tutiqu kullama amartukum. Wahai manusia, kalian enggak akan bisa mengamalkan atau enggak akan mampu mengamalkan seluruh yang aku perintahkan. Walakin saddidu wa abshiru, tetapi hendaklah kalian berupaya untuk lurus. Wa abshiru, dan bergembiralah. Wal ma'na, maknanya adalah waqsidut tasdida wal isabah wal istiqamah. Mana ucapan Nabi ini? Kalian enggak akan sanggup, kalian enggak akan bisa. Tetapi saddidu ay uqsidut tasdid, berupayalah untuk tetap tepat di atas kebenaran. Berupayalah untuk isabah, mengenai apa yang diperintahkan. Wal istiqamah, berupayalah untuk terus istiqamah. Fa innahum law saddadu fil 'amali kullih lakanu qad fa'alu ma umiru bihi kullih. Karena sungguhnya mereka kalau berlurus-lurus dalam amalan seluruhnya atau tepat dalam amalan seluruhnya, maka niscaya mereka telah mengamalkan semua yang diperintahkan. Kalau kita tepat dengan perintah Allah, tepat dengan aturan syariat, berarti engkau telah melaksanakan seluruh perintah Allah. Masya Allah. Fa'aslul istiqamati istiqamatul qalbi. Inti dari istiqamah adalah istiqamah hati. Alat tauhid, di atas tauhid. Fama fassara Abu Bakr as-Siddiq wa ghairuhu, sebagaimana ditafsirkan oleh Abu Bakr as-Siddiq dan lainnya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Beliau menafsirkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi, bahwa mereka tidak menengok pada selain Allah. Hanya kepada Allah berharapnya, berdoanya hanya pada Allah. Fa mata istaqama al-qalbu ala ma'rifatillah, kapan seseorang istiqamah di atas pengenalan pada Allah, wa ala khasyati, di atas kehusyuan pada Allah, wa ijlalihi, dalam mengagungkan Allah, wa muhabbatihi wa mahabbatihi, dalam rasa cintanya pada Allah dan rasa takutnya pada Allah, wa iradatihi wa rajaihi, dan menghendakinya dan berharap kepadanya dan berdoa kepadanya dan bertawakal kepadanya dan berpaling dari yang selainnya, maka niscaya istiqamatil jawarih, anggota badannya pun akan istiqamah. Karena intinya pada hati. Kalau intinya, kalau hatinya mengagungkan Allah, takut pada Allah, berharap pada Allah, apakah mungkin tangannya akan bermaksiat? Apakah mungkin kakinya akan berjalan ke maksiat? Apakah mungkin matanya akan melihat yang maksiat? Apakah mungkin telinganya? Tidak mungkin. Karena hatinya punya rasa takut pada Allah Ta'ala. Karena hatinya hanya berharap pada Allah Ta'ala. Karena hatinya dipenuhi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innal qalba huwa malikul a'dha, karena hati ini merupakan rajanya, penguasa dari seluruh anggota badan. Wa hiya junuduhu, adapun anggota badan adalah tentaranya. Fa idza istaqama al-malik, kalau rajanya istiqamah lurus, istiqamat junuduhu wa ri'ayatuhu, akan istiqamah pula tentaranya, akan istiqamah pula rakyatnya kalau penguasanya lurus. Apa kata fatah Arab? An-nas ala dini mulukihim. Manusia itu mengikuti agama rajanya. Manusia itu mengikuti dini mulukihim. Dinnya baik, rakyatnya baik. Penguasa jelek, rakyatnya jelek. Penguasanya demikian, rakyat akan ikut demikian. Sedangkan al-qalbu, hati ini merupakan maliknya, rajanya, penguasanya. Kalau dia baik, akan baik seluruh tubuhnya. وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ وَفَسَّرَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Luruskanlah wajahmu untuk agama ini. Hanif juga maknanya lurus. بِإِخْلَاصِ الْقَصْدِ لِلَّهِ, dengan mengikhlaskan tujuan untuk Allah. وَإِرَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, dengan menghendaki Allah saja, tiada sekutu baginya. إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. Maka inti dari istiqamah adalah istiqamah al-qalbi ala tawfid. وَأَعْظَمُ مَا يُرَاعِ إِسْتِقَامَتُهُ بَعْدَ الْقَلْبِ مِنَ الْجَوَارِهِ اللِّسَانِ. Dan yang paling besar untuk diperhatikan agar istiqamah setelah hati adalah lisan, lidah. Apa yang kau nasihatkan padaku ya Rasulullah? Kuffa alaika hada. Apa terus setelah itu? Jaga ini. Itu setelah apa? Setelah kalimat istiqamah. Ya Rasulullah, apa yang harus, apa yang engkau perintahkan pada kami? Amantul amantu billah sumastaqim. Kemudian, apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku hindari? Tidak. Fa'innahu turjuman al-qalbi wal-mu'abbir anhu. Karena lidah itu adalah penterjemah apa yang ada dalam hati. Juru bicaranya hati. Jubir. Hatinya begini, keluar di mulutnya. Hatinya suka, keluar kata-kata suka. Hatinya benci, keluar kata-kata yang jelek. Tidak senang. Sehingga walaupun mereka menyembunyikan dalam hati kebencian, kedengkian, dan sebagainya, biasanya tergelincir lidahnya. Begitu ada orang, oh si pulang alhamdulillah gini. Ah, apain. Kaget orang tadi. Kita semua gembira, kok dia gak gembira? Oh ternyata ada kebencian pada orang tersebut. Ini barakallahu fikum. Mutarjim, turjuman al-qalb, jubirnya hati. Kadang-kadang hanya isyarat saja sudah dipaham. Kita berita gembira tentang saudara kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, dia mengucapkan kalimat yang seakan-akan tidak senang. Emang kenapa? Kalau dia dapat ini, kalau dia begini, kalau dia begitu. Artinya, saya gak ikut senang tuh. Apa ini? Berarti hatinya memang memiliki sesuatu, tidak suka pada orang tersebut. Qala walihada, lama amara Nabi SAW bil istiqamah wassahu ba'da dhalika bihati lisanih. Oleh karena itu ketika Nabi menasihatkan untuk istiqamah, setelah itu langsung beliau perintahkan untuk menjaga lidah. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Kata Nabi, tidak akan lurus iman seorang hamba hingga lurus hatinya. Enggak, lurus iman seseorang hingga lurus hatinya. Walayastaqimu qalbu, dan hatinya enggak akan lurus hingga lurus lidahnya. Wa fi Tirmidzi dari Abi Sa'id al-Khudri secara marfu' dan mauquf, qala idza asbaha ibnu Adam فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلِّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجْتَ اعْوَجَجْنَا. Setiap pagi seorang anak Adam, anggota badannya seluruhnya menyalahkan lidah atau berpesan pada lidah. Ittaqillah fina. Bertakwalah kepada Allah engkau terhadap kami. Fa inna ma nahnu bika. Kami ini tergantung kamu. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau engkau lurus, kami pun lurus. Kalau engkau bengkok, kami akan ikut bengkok. Jadi anggota badan ini berpesan kepada lidahnya agar dia lurus, jangan sampai bengkok. Qani bin a'azakumullah, disebutkan riwayatnya Tirmidzi wa Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhd dan juga Ibnu Abi Dunya dalam As-Samit. Warajjah Tirmidzi waqfuhu, tapi Tirmidzi menganggap yang lebih rajih adalah mauquf, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nakfi bi hadzal qadr, barakallahu fikum.